Untuk apa antum ke Ma'bar? Apa yang antum cari ke Ma'bar? Alasanmu karena di Damat sudah bubar pondoknya, jadi antum mau ke Ma'bar. Ini alasan yang ngawur. Ini alasan yang tidak dibenarkan. Antum mau ke Ma'bar tentu lewat Son'a. Di Son'a ini sudah ada 3 markis. Dekat dengan bandara, di sana markis Bilal, di masjid Bilal, di sana ada durus. Syekh Adil Hafizahullah Ta'ala sudah buka daras di sana. Dan dia juga punya tulab. Tulab juga ada daras khususnya di sana. Kalau tidak kepingin di Masjid Bilal, antum ke Masjid Fath. Di sana Syekh Abu Ishaq Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan Indonesia di sana juga banyak. Ada daras khusus. Dan para mustafid dari Damat juga di sana buka daras khusus juga. Ada daras umum, ada daras khusus. Kalau tidak kepingin di sana, kepingin ke Sa'wan, datang di Sa'wan. Itu masih di dalam kota Son'a. Antum datang di Sa'wan. Di sini ada Syekh Abdul Basit, ada Syekh Fathul Qadasi. Keduanya membuka daras umum gantian. Dan tidak cukup dengan daras umum, akan tetap keduanya juga membuka daras khusus. Kepingin ilmu-ilmu dasar, Syekh Abdul Basit buka Jurumiyah. Syekh Fathul Qadasi pekan depan akan buka Fathul Wadud. Tentang ilmu saraf untuk para pemula. Ada di sini lengkap daras, antum tinggal milih. Untuk apa ke Ma'bar? Antum mau ingin menjadi seperti Muhammad Al-Imam, berakidah sesat seperti itu, yang menganggap Al-Huthiyin, Al-Rafid sebagai saudara-saudaranya. Antum mau kepingin seperti itu. Kemudian antum gak malu, mau belajar sama orang seperti itu, orang sesat seperti itu. Kesesatannya sudah banyak di dalam kitab Ibana, di dalam rekaman-rekamannya. Terus apa yang antum butuhkan di sana? Apa? Ingat perkataan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Apa yang antum butuhkan di sana? Untuk apa antum tergiur? Mau ke mana? Antum sekarang kalau sudah zaman, antum muda, tinggal milih di mana pondok antum cari. Sekarang alhamdulillah mustafid dari Damaj, para masyayikh dari Damaj terpencar-pencar. Masing-masing membikin markis sendiri. Alhamdulillah ukhuwah semakin kuat sekarang. Dan di Masjid As-Sunnah Sa'wan itu setiap hari Jumat ada muhadarah dengan bergantian para masyayikhnya, tidak tetap muhadarahnya itu dari satu orang syekh, tapi bergantian dari syekh seluruh di Yaman itu. Digilirkan insyaallah. Jadi untuk apa antum ke Ma'bar? Antum mau ingin fitnah? Di sana ini berbahaya. Di sana ada perpecahan. Orang-orang Indonesia di sana pecah-pecah. Yang ta'asub dengan Afifuddin dan Luqman Ba'du itu mengerikan mereka. Siapa yang tidak membela Afifuddin, yang tidak ta'asub dengan Afifuddin, mereka hajar, mereka perlakukan dengan tidak punya adab. Oleh karena itu untuk apa antum ke sana? Waktumu akan tersia-siakan. Faham kan? Faham itu. Untuk apa? Antum ke sana mending di Indonesia. Antum datang di Limboro sana. Belajar sama Al-Ustaz Umar. Atau antum ke Ambon. Ada Ustaz Abu sana. Untuk apa? Untuk apa antum ke Ma'bar?